Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirdan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala al-mu'allif wa syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Qala al-Baghawiyyu al-Arraf alladhi yad'i ma'rifat al-umuri bimuqaddimat yustadalu biha 'ala al-masruq wa makan ad-dhalah wa nahwi dhalik. Setelah muallif rahimahullahu ta'ala untuk memperkuat bab yang beliau buat mendatangkan adillah bab tentang permasalahan dukun dan orang-orang yang semisalnya, maka dibawakan di dalam atau di bawah bab tersebut ahadith, hadith-hadith Kemudian setelah itu beliau membawakan kalamul ulama penjelasan dari mereka para ulama bagaimana menerangkan tentang yang dinamakan dengan arraf atau kahin ini. Maka dibawakan kalam beliau al-imam al-Baghawi Al-imam al-Baghawi adalah nama beliau adalah al-Husain ibnu Mas'ud Al-Baghawi. Al-Baghawi nisbah pada suatu daerah yang bernama Bagh, terdiri dari dua huruf Ba dan Ghain. Karena terdiri dari dua huruf maka isim nisbahnya di sana didatangkan wawu pada akhirnya supaya terdiri dari tiga huruf. Sehingga jadilah di situ Al-Baghawi. Dan beliau adalah Asy-Syafi'i. Al-Baghawi ini adalah salah satu ulama dari kalangan mazhab Syafi'iyah. Walaupun beliau bermazhab Hambali, Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab Hambaliyun. Seorang yang bermadhab Hambali. Akan tetapi beliau tidak hanya mencukupkan mengambil dari Hanabilah saja. Bahkan di mana di situ ada ilmu, di mana di situ kebenaran datang. Walaupun datang dari luar madhabnya. Maka wajib untuk diterima. Harus diterima. Seorang yang dia belajar dengan madhab Syafi'iyah. Ketika datang kebenaran itu dari madhab Hanabilah. Maka wajib untuk menerima kebenaran yang datang dari luar madhabnya. Tidak boleh di sana untuk menolak kebenaran hanya dengan alasan. Ingin berpegang dengan madhab yang dia miliki. Kebenaran dari manapun datangnya, maka wajib untuk diterima. Apakah itu dari orang-orang yang berada di luar madhabnya? Atau kebenaran tersebut datang dari musuhnya? Yang dia membencinya, dia tidak menyukainya. Akan tapi ketika kebenaran tersebut datang darinya, maka tidak diperbolehkan untuk menolaknya. Hanya dengan alasan bahwasannya yang membawa kebenaran tersebut adalah orang yang tidak dia sukai. Bahkan kebenaran itu diambil, diterima walaupun datang dari seseorang yang tidak diketahui halnya. Seseorang yang tidak diketahui keadaannya. Atau istilah mereka para ulama, seorang yang dikenal dengan majhul hal. Seorang yang majhul. Tidak dikenal, tidak diketahui. Akan tapi ketika dia menyampaikan kebenaran, maka wajib untuk diterima, tidak diperbolehkan untuk menolak kebenaran. Hanya dengan alasan yang membawanya adalah seorang yang majhul. Jangankan majhul. Bahkan kalau seandainya kebenaran tersebut datang dari musuh-musuh Islam, maka kebenaran tersebut harus diterima. Kisah yang ma'rufah, kisahnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Ketika beliau diperintah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga zakat Ramadan, maka datang di sana syaitan mencuri. sebagian dari zakat Ramadan tersebut tertangkap di malam yang pertama, maka kemudian beralasan, kemudian dilepaskan. Tertangkap lagi di malam yang kedua. Setan tersebut kemudian menyampaikan alasannya. Kemudian dilepaskan kembali oleh Abu Hurairah. Sehingga kemudian dilaporkan kepada Rasulullah SAW tentang kejadian tersebut. Dan Rasul memberitakan bahwasanya nanti akan datang lagi. Maka benar sebagaimana yang diberitakan. Setan tersebut datang pada malam yang berikutnya dan tertangkap kembali oleh Abu Hurairah. Maka ketika ditangkap dan akan dibawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setan tersebut mengucapkan kalimat, "Maukah aku ajari kamu sebuah kalimat yang dengannya engkau akan terjaga dari gangguan syaitan?" Maka kemudian disebutkan ayat kursi. Maka dilepaskan dan kemudian dilaporkan oleh Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW. Maka jawab Rasul ketika itu, "Sadaqaka wa huwa kadzub." Dia jujur mengucapkan yang seperti itu padahal dia adalah seorang pendusta. Dari sini bisa diambil faedah bahasanya kebenaran wajib untuk diterima. Kalau itu adalah al-haq, kalau itu adalah kebenaran, maka wajib untuk diterima tanpa menoleh siapa yang membawanya. Apakah yang membawanya adalah saudaranya? Apakah yang membawanya itu adalah orang yang termasuk membencinya, memusuhinya? Atau yang membawanya adalah orang yang tidak diketahui keadaannya? Ketika dia datang dengan membawa kebenaran, atau bagaimanapun caranya dia menyampaikan, ketika kebenaran tersebut sampai kepadamu, walaupun sampai kepadamu dengan cara yang syiddah, keras, walaupun sampai kepadamu di sana dengan cara yang kasar, walaupun sebenarnya di dalam menyampaikan nasihat bilin warifak dengan cara lemah lembut, akan tapi terkadang manusia berbeda-beda memberikan teguran bermaksud baik, memberikan nasihat, akan tapi caranya salah dengan kasar, maka wajib diterima kebenaran tersebut. Walau bagaimanapun datangnya, dari manapun datangnya, walau bagaimanapun datangnya. Tidak boleh di sana kemudian menolak kebenaran yang datang kepadanya. Menolak al-haq yang datang kepadanya, yang sampai kepadanya hanya dengan alasan yang membawa majhul, yang membawa ini adalah orang yang tidak diketahui keadaannya. Yang membawa ini adalah orangnya demikian-demikian. Caranya menyampaikan demikian-demikian. Caranya yang dia pakai di dalam menyampaikan kebenaran tersebut, keras dan kasar. Walaupun keras dan kasar, ketika itu adalah al-haq, tidak boleh menolaknya. Wajib untuk diterima dari manapun datangnya dan bagaimanapun datangnya. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab membawakan kalam seorang alim, Al-Imam Al-Baghawi, yang mana beliau dari madhab Syafi'iyah, berbeda dengan madhab beliau, yakni Hanabilah. Al-Imam Al-Baghawi mengatakan, yakni dalam kitabnya Syarhus Sunnah Al-Arraf. Al-Arraf ini adalah secara bahasa, bukan isim fa'il, akan tapi dia adalah sighatul mubalaghah. Dari arafa ya'rifu, isim fa'ilnya arif dan sighah mubalaghahnya adalah arraf. Yang banyak mengetahui, al-araf alladhi yadda'i ma'rifat al-umur. Al-Imam Al-Baghawi mendatangkan penjelasan tentang siapa itu araf. Apa yang dimaksud dengan araf yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man ata'arrafan, barang siapa yang mendatangi arraf, maka siapa arraf itu? Maka Imam Al-Baghawi menjelaskan, arraf adalah alladhi yadda'i ma'rifat al-umur. Arraf itu adalah orang atau siapa saja yang mengaku, yadda'i ma'rifat al-umur, dia mengaku mengetahui perkara-perkara yang gaib. Sebenarnya dia tidak mengetahuinya, hanya sebuah kabar yang dia dapatkan dari mustariqus sama', hanya sebuah khabar yang dia dapatkan dari para syayatin yang mencuri berita pendengaran dari langit, yang kemudian disampaikan mereka, yakni syayatin tersebut mencuri berita di langit dunia. Bahkan mereka memiliki maqa'id, tempat duduk di langit dunia tersebut. Maka setelah mereka mendapatkan satu berita, akan disampaikan kepada setan yang berada di bawahnya. Kemudian yang di bawahnya akan menyampaikan lagi kepada yang di bawahnya lagi. Demikian seterusnya. Sampai kemudian mereka sampaikan kepada para wali-walinya dari kalangan manusia, yakni para dukun. Terkadang belum sempat dia menyampaikan berita tersebut, setan tadi menyampaikan beritanya kepada setan yang di bawahnya. Belum sempat disampaikan, panah api sudah mengenainya. Terkadang dia sudah menyampaikan berita tersebut kepada setan yang di bawahnya, baru setelah itu dia terkena panah api yang Allah subhanahu wa ta'ala menjaga langit dunia dengannya. Terkadang lolos, terkadang berhasil. Yang berhasil sampai kepada yang di bawah, maka kemudian dicampur berita yang dia dapatkan dari langit, berita yang dia dapatkan, pencurian berita yang dia lakukan, kemudian dia mendapatkannya, dia sampaikan kepada setan-setan yang di bawahnya, sampai kepada wali-walinya, yakni para dukun, satu berita yang kemudian dicampur adukan dengan sekian kedustaan. Sehingga kemudian dukun tersebut menyampaikan berita tadi dengan dicampur adukkan dengan sekian ratusan kedustaan. Yadai ma'rifatul umur. Arif itu adalah orang yang mengaku sebenarnya dia tidak tahu. Perkara yang gaib di sana sebagaimana yang Allah sebutkan, Allah firmankan. Kul la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardil ghaiba illallah. Katakanlah wahai Muhammad kepada manusia bahwasanya tidak ada satupun yang ada di langit, satupun yang ada di bumi, siapapun dia. Tidak ada di sana yang mengetahui perkara yang gaib illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang tahu perkara yang gaib. Akan tapi yang dia sampaikan terkadang itu adalah berita yang dia dapatkan yang dicampur adukan dengan sekian kedustaan. Nah, ya da'i ma'rifatul umur. Yang namanya arraf itulah orang yang dia mengaku mengetahui perkara yang gaib. Bukannya dia tahu perkara yang gaib, akan tapi dia mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib. Nah, hanya sekedar akuan. Sebenarnya dia tidak mengetahuinya. Bimuqaddimat. Dengan pendahuluan-pendahuluan. Dengan sifat-sifat tertentu. Dengan perbuatan-perbuatan tertentu. Nah, dia menyampaikan perkara-perkara yang gaib tersebut. Nah, dengan sifat-sifat tertentu, dengan cara-cara tertentu, setelah melakukan acara tertentu, perbuatan tertentu. Nah, apakah itu melakukan perbuatan pengorbanan, sembelihan untuk selain Allah? Nah, menyembelih untuk selain Allah, kemudian akhirnya, kemudian dia memberitakan, nah, bahwasanya barang kamu yang dicuri, pencurinya itu lari ke arah sana. Nah, ada upacara, mukadimatnya. Nah, sifat-sifat tertentu, setelah dia melakukan upacara tertentu, atau ritual tertentu, metode tertentu, kemudian dia baru menyampaikan perkara yang dia sampaikan. Nah, berita. Bimukaddimat. Nah, dengan mukaddimah-mukaddimah. Yustadallu biha alal masruq. Yang dengannya arraf tersebut. Dengan mukaddimah tadi. Ritual tadi. Perbuatan tadi. Nah, dia berusaha mencari dalil. Kemana benda yang dicuri tersebut. Nah, Al-Imam Al-Baghawi. Ternyata kejadian yang seperti ini sudah disebutkan dan dijelaskan oleh mereka para ulama. Bagaimana perbuatan yang mereka lakukan, para dukun, para kuhan, arraf. Nah, di dalam menipu manusia, di dalam menipu umat. Nah, datang orang menyampaikan ada barang yang hilang. Sebelum sampai, sebelum ngomong sama dukun tadi sudah dikasih tahu. Namamu Bejo kan. Kamu tinggal di sana, Lube Ulu. Lahirnya di sana. Tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Nah, orang bodoh. Nah. Padahal itu bukan sesuatu yang mustahil. Dukun itu mengetahui di mana asalmu, kapan lahirmu, karena dia memiliki pelayan-pelayan dari kalangan iblis, dari kalangan syayatin. Punya pelayan-pelayan yastakhdim, menggunakan setan-setannya. Nah, dan namanya setan memiliki sebagaimana yang Allah sebutkan. Waqala al-jinu minal ifmin waqala ifritu minal jin, dan berkata ifrit dari kalangan jin. Ketika Nabi Sulaiman mengatakan, siapa di antara kalian yang sanggup untuk mendatangkan singgasana Ratu Saba ke sini? Dalam kondisi singgasananya Ratu Saba jauhnya. Jauh sekali itu. Nah, tapi siapa yang bisa mendatangkan? Nah, maka berkatalah Ifrit dari kalangan jin. Nah, saati kebihi au saati, aku akan mendatangkan singgasananya itu qobla antakuma min maqamik. Bayangkan. Nah, aku akan mendatangkan singgasananya Ratu Saba itu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Sebelum Nabi Sulaiman berdiri, singgasananya sudah sampai. Jarak yang jauhnya luar biasa, ya, didatangkan hanya dalam waktu sekejap. Nah, mereka memiliki dengan tentu saja karena Allah Subhanahu wa taala memiliki kemampuan yang demikian, melakukan perjalanan dengan begitu sangat cepatnya ke sana, ke sana. Nah, sehingga bukan suatu yang mustahil kalau kemudian dia akan mengutus pelayannya dari kalangan syaitan mencari khabar tentang orang yang datang ini. Siapa dia? Siapa namanya? Dan di mana dia lahir? Bukan suatu yang mustahil. Sebar langsung dalam sekejap sudah dapat beritanya. Bahasanya ini namanya si Fulan. Lahirnya pada ini. Apalagi kerjasama dengan jin korinnya yang menyertainya, kerjasama setan dengan setan yang lain. Ya, namanya jin korin, dah tahu. Bersama kamu, dari mulai kamu lahir, selalu bersama kamu. Jadi tahu kamu itu dari mana, kerjasama dengan jin korinnya. Nah, sehingga bukan suatu yang misal, tapi orang awam yang tidak mengetahui. Terpukau dengan gayanya mereka, para dajjalah ini, para dajjalun. Nah, tertipu. Oh, nah, sudah tahu ya. Baru datang aja sudah tahu siapa namanya, lahirnya di mana. Nah, dibodohi. Yustadalu biha alal masruk, yang dengannya, dengan mukaddimah tadi, ritual-ritual tadi, mereka arraf ini yustadal, mencari dalil. Nah, dengannya dia mencari dalil. Nah, di mana tempat barang yang dicuri. Nah, oh, barangnya mengarah ke sana. Barang yang kamu curi mengarah ke sana. Mengarah ke sana. Ini namanya arraf. Ini yang dinamakan dengan arraf. Penjelasan beliau seorang ulama dari mazhab Syafi'iyah, Al-Imam Al-Baghawi menjelaskan siapa arraf yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi arraf, fasa'alahu an syai'in, kemudian dia bertanya kepadanya tentang sesuatu, fasaddaqahu bima yakul, kemudian membenarkannya, membenarkan ucapannya. Nah, datang kepadanya, datang, kalau ini konteks penjelasan Al-Imam Al-Baghawi, datang bertanya, nah, di mana barangku yang hilang, montorku yang hilang, dompetku yang hilang, atau barang yang hilang, atau bahkan tempat yang hilang. Nah, tanya kepada mereka, kemudian membenarkannya apa yang disampaikan oleh dukun tersebut, arraf tersebut. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu makna arraf yang disebutkan oleh salah satu ulama dari madhab Syafi'iyah, Al-Imam Al-Husain ibn Mas'ud Al-Baghawi rahimahullahu taala, dalam kitabnya Syarh Sunnah. Kita cukup sampai di sini, naktafi bihadzal qadr, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, tafaddalu.